تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian la tuhsuha niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya innal insana ladh-dhalumun kaffar sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada nabi besar kita keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya Para pemirsa, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali melanjutkan kajian akidah kita yang kita kaji di setiap hari Senin dan Selasa membahas kitab Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita masih pada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita rukun-rukun iman kepada Allah Jalla wa'ala. Dan di antara rukun iman kepada Allah Jalla wa'ala adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa'ala yang ia kabarkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kita yakini sebagai nama, sebagai sifat yang hakiki bagi Allah Jalla wa'ala sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq dan yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan rasio manusia tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk tidak boleh ditolak karena Allah dan Rasulnya telah memberitakan dan tidak boleh ditakwil baik berikut ini ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum beliau menyatakan wa nu'minu بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء وكلم الله موسى تكليما وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا dan kita beriman bahwa Allah Jalla wa Ala berfirman berbicara dengan cara yang ia, dengan apa yang dia kehendaki, kapan ia kehendaki dan bagaimana, bagaimananya sesuai dengan kehendaknya juga. Wa kallamallahu Musa taklima, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 164. Dan Allah Jalla wa'ala telah berbicara, berfirman dengan Nabi Musa alaihi salam taklima. Taklima, dengan suatu pembicaraan. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ dan tatkala Musa alaihi salam datang kepada kami sesuai dengan waktu atau tempat perjanjian وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ dan Rabbnya berbicara dengannya Ayat yang ketiga adalah firman Allah. Ayat di atas adalah dari surat Al-A'raf ayat 143. Dan ayat yang ketiga adalah firman-Nya dalam surat Taha ayat 52. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa nadainahu min janibil turil ayman wa qarradnahu najiyya." Dan kami memanggil Musa alaihi salam ya, dengan suara yang keras, min janibil turil ayman. Dari samping tur yang kanan. Waqarrabnahu najiyya. Waqarrabnahu najiyya. Ya, maksudnya kata Syekh, ja'alna nunajih. Kami pun bermunajat dengannya. Munajat adalah al-kalam bi sautin khafi. Berbicara dengan suara yang pelan. Baik. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Tiga ayat di atas disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala untuk menerangkan kepada kita bahwa di antara konsekuensi atau rukun iman kepada Allah Jalla wa Ala adalah kita mengimani apa yang telah Allah Jalla wa'ala beritakan di dalam Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi yang sahih terkait dirinya. Apakah itu nama, sifat, ataukah perbuatannya. Itu semuanya wajib kita imani. Sebagai nama, sebagai sifat, atau sebagai perbuatan Allah yang hakiki. Sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq, yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan rasio manusia, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak, dan tidak boleh ditakwil. Dan di antaranya adalah apa yang ia beritakan untuk dirinya di dalam tiga ayat di atas. Bahwa ia memiliki sifat kalam berbicara. Dan sifat kalamnya Allah Jalla wa'ala ya, dengan empat hal. Seperti ya, beliau katakan di atas tadi. Yatakallam bima sya'. Allah Jalla wa'ala berbicara dengan bahasa apa saja yang Allah Jalla wa'ala inginkan. Mata sya'a, di waktu yang Allah Jalla wa'ala kehendaki. Kaifa sya'a, dan dengan cara yang Allah Jalla wa'ala kehendaki. Nah, yang pertama Allah yatakallam, berbicara. Yang kedua bima sya'a, dengan bahasa yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan. Yang ketiga mata sya'a, di waktu yang Allah kehendaki. Dan yang keempat kaifa sya'a, dengan cara yang Allah Jalla wa'ala kehendaki. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Sifat kalam bagi Allah Jalla wa Ala adalah sifat yang hakiki. Kenapa kita katakan kalam adalah sifat hakiki untuk Allah Jalla wa Ala? Jawabannya karena Allah Jalla wa Ala sendiri yang menetapkan kalam sebagai sifat yang hakiki untuk dirinya. Bahkan Allah Jalla wa Ala berikan penekanan, ketegasan dalam hal ini dengan firman-Nya, wa kallamallahu Musa taklima, dan sungguh Allah Jalla wa Ala telah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam taklima. Dalam bahasa Arab disebut sebagai maf'ulun mutlaq, dan maf'ulun mutlaq itu di antara maknanya adalah at-taukid, memberikan penekanan dan penegasan. Ucapan saya dharabtu Muhammadan dharba, dengan dharabtu Muhammadan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya kurang lebih sama artinya, tetapi kedudukannya dalam bahasa Arab itu berbeda. Kalau dharabtu Muhammadan artinya saya telah memukul Muhammad tanpa ada penekanan dan penegasan bahwa saya telah benar-benar memukul ya. Tetapi tatkala saya menyatakan dharabtu dharban, dharabtu Muhammadan dharban, aku telah memukul Muhammad dharban dengan pukulan. Ya, ini ucapan mengandung penegasan dan penekanan bahwa pemukulan tersebut benar-benar telah terjadi. Seakan-akan ya ada yang meragukan kejadian tersebut sehingga saya butuh menggunakan konteks yang menunjukkan penegasan, penekanan dan keseriusan dalam berita saya tersebut. Nah, kemudian kata Syekh, wahwa bil harf, dan firman Allah, kalamnya Allah itu dengan huruf dan suara, ya, dengan bahasa yang Allah inginkan, ya, apakah dengan bahasa Arab seperti Al-Quranul Karim, ataukah dengan bahasa Ibariyah seperti Taurat, atau dengan bahasa Suryaniyah seperti Injil. Ya, Allah Jalla wa'ala berbicara dengan bahasa apa saja yang Allah kehendaki. Wa kalamuhu subhanahu wa ta'ala bi sautin masmu'. Dan firman-Nya Allah Jalla wa'ala itu dengan suara yang terdengar. Ya, kenapa? Li'anna al-kalam bi sautin laysa kalaman. Karena kalam tanpa suara sejatinya tidak dinamakan kalam. Logikanya dengan manusia, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tiada sesuatu yang serupa dengan Allah. Kita mengatakan seseorang berbicara karena kita telah mendengar, ya, ucapannya tersebut dengan suatu bahasa, dengan suatu bahasa dan dia bersuara. Oleh karena orang yang bisu dikatakan tidak berbicara. Kenapa? Karena tidak ada yang terdengar dari, ya, kalamnya, pembicaraannya. Oleh karena kata para ulama, orang yang menafikan, meniadakan sifat, ya, huruf atau suara dari firman Allah, sejatinya atau, ya, konsekuensi dari ucapan tersebut adalah meniadakan sifat kalam bagi Allah. Ya. Karena kalam tidak dinamakan kalam kecuali dengan suara. Nah, hanya saja, ya, kalamnya Allah yang bersuara itu tidak seperti ucapan atau suaranya makhluk. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana sifat mendengar dan melihatnya Allah tidak menyerupai sifat mendengar dan sifat melihatnya makhluk, maka demikian pula sifat kalamnya Allah, ya, itu sifat yang hakiki dan tidak menyerupai sifat kalamnya makhluk. Sebagaimana kita tidak mentakwil, ya, sifat Allah Sami' Basir, walaupun sifat tersebut juga ada pada makhluk, dengan alasan karena sifat mendengar dan melihatnya Allah itu berbeda dengan sifat mendengar dan melihatnya makhluk, maka demikian pula dengan sifat kalamnya Allah, kita meyakini sebagai sifat yang hakiki bagi Allah, walaupun kalam juga sifat kalam juga ada pada makhluk, tetapi kalamnya Allah itu tidak menyerupai kalamnya makhluk. Sebagaimana kita meyakini sifat mendengar dan melihatnya Allah adalah sifat yang hakiki bagi Allah, walaupun sifat tersebut juga ada pada makhluk, karena, ya, sifat mendengar dan melihatnya Allah itu tidak serupa dengan sifat mendengar dan melihatnya makhluk. Demikian pula pada sifat kalam Allah atau sifat yang lainnya. Karena kal-kalam fi sifat kal-kalami fi dzat. Ini kaidah baku dalam perkara akidah asma wa sifat. Berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala itu seperti berbicara tentang zat yang Allah. Sebagaimana kita meyakini zat yang Allah, ya, adanya zat yang Allah, walaupun makhluk juga punya sifat zat, tetapi kita tetap meyakini dan mengimani zat yang Allah, walaupun makhluk juga memiliki sifat zat, ya, karena kita yakin bahwa sifat zat yang Allah itu tidak menyerupai sifat zat yang makhluk, ya, dan kita tidak mentakwilnya. Maka demikian pula pada sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang zatiyah maupun fi'liyah. Kita yakini sebagai sifatnya Allah sebagai Al-Khaliq yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan rasio manusia, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Sebagaimana kita tidak menolak, tidak mentakwil sifat zatnya Allah Jalla wa'ala. Dan juga kaedah Al-Kalami fi ba'du sifat kal-kalami, ya, fi kulli sifat. Berbicara tentang sebagian sifat itu sama seperti berbicara tentang sifat-sifat Allah yang lainnya, karena semuanya adalah sifat yang Allah beritakan untuk dirinya. Sebagaimana kita mengimani As-Sami' Al-Basir adalah sifat yang hakiki bagi Allah Jalla wa'ala, tanpa memperbagaimanakannya dengan rasio, tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, tanpa menolaknya dan tanpa mentakwilnya, walaupun sifat tersebut ada pada makhluk, karena kita meyakini laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir, maka demikian pula dengan sifat-sifat Allah lainnya seperti sifat kalam. Itu semuanya adalah sifat yang hakiki bagi Allah karena Allah yang memberitakannya. Dan laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Mereka yang menyatakan bahwa Allah berbicara tetapi tanpa suara dan huruf, sejatinya mereka meniadakan kalam. Karena Allah berbicara dengan bahasa Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima, bahasa Arab. Dan dalam bahasa Arab tidak dinamakan kalam kecuali dengan suara. Nah, oleh karena orang yang bisu tidak dikatakan berbicara karena tanpa suara dan tanpa huruf. Nah, tetapi suara dari firman Allah Jalla wa Ala tentunya tidak menyerupai suara dari ucapan makhluk, sebagaimana sifat-sifat Allah lainnya yang zatiyah dan fi'liyah itu tidak menyerupai sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Sekali lagi, kita tidaklah mengimani bahwa Allah memiliki sifat kalam yang hakiki kecuali karena Allah yang telah memberitakannya untuk dirinya sebagai sifat yang hakiki di dalam sekian ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya. Di antaranya ada 3 ayat yang telah kita baca di atas. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala kembali menegaskan, "Idzan aqidatuna anna Allah yatakallam bikalamin huwa harfun wa sautin. Wal harfu la yuhsar bi naw'in muayyan." Maka akidah kita bahwa Allah Jalla wa Ala berbicara dengan pembicaraan yang berhuruf dan bersuara, tetapi huruf tak terbatas dengan bentuk tertentu. Yatakallamu bima syaa minal lughat. Allah berbicara dengan bahasa apa saja yang Ia kehendaki. Dengan bahasa Arab seperti Al-Qur'anul Karim, dengan bahasa Ibrani ya seperti Taurat, dan bahasa Surbani seperti Injil. Ya. Was-saut, ya. Adapun suara, maka kita katakan innahu la yushbi aswatil makhluqin. Tentunya tidak menyamai, tidak menyerupai suara para makhluk. Lakinnahu bi sautin masmu'. Tetapi Allah berbicara, berfirman dengan suara yang terdengar. Ya, didengar oleh Musa alaihi salam tatkala Allah memanggilnya. Terdengar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha, terdengar oleh Jibril alaihi salam sehingga Jibril turun membawanya kepada para nabi dan para rasul yang Allah turunkan wahyu kepada mereka. Naam. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di sini Syekh mendatangkan sebuah pertanyaan yang mungkin pertanyaan ini terbesit di hati sebagian kita tatkala mendengar pembahasan sifat kalamnya Allah Jalla wa Ala, bahwa Allah Jalla wa Ala berbicara dengan bahasa apa saja yang Dia kehendaki, kapan saja yang Dia kehendaki, ya, di waktu apa saja yang Dia kehendaki, dan dengan kaifiyah ya, yang Ia kehendaki. Mungkin timbul pertanyaan, in qulna, kalau kita katakan Allah Jalla wa Ala berbicara kapan saja ia kehendaki, maka fahal al-waqtu alladhi lam yasha' illahu subhanahu wa ta'ala fihi al-kalam yunsab ilayhi fa naqul innahu sakit. Maka bolehkah kita mengatakan tentang waktu yang Allah tidak berkehendak berbicara di waktu tersebut, bolehkah kita nisbatkan kepadanya sesuatu sehingga kita mengatakan berarti Allah diam tidak berbicara saat itu? Jika kalam adalah sifat fi'liyah, berbicara kapan saja yang Allah kehendaki, bolehkah kita menyatakan Allah diam ya di waktu yang Ia tidak berkehendak untuk berbicara? Maka Syekh menjawab dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat yang mulia Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasakata an asya' rahmatan bikum fala tabhathu anha. Dan Allah Jalla wa'ala diam dari beberapa hal sebagai rahmat untuk kalian, maka janganlah kalian mencari-carinya. Baik. Li'annal imsak anil kalam sukut. Tidak berbicara itu namanya diam ya, itu namanya sukut. Akan tetapi kata Syekh, ini hal yang perlu diperhatikan, lakin la najizim bi'anna hunaka sukutan mutlaqa. Tetapi kita tidak boleh memastikan bahwa diam tersebut adalah diam yang mutlak, tidak berbicara sama sekali. Kenapa demikian? Li'anna al-hawadith da'imatun mustamirratun fi kulli lahdah. Karena kejadian peristiwa itu terus-menerus terjadi dalam setiap waktu. Dan setiap kejadian yang terjadi itu semuanya terjadi dengan kehendak Allah, dan Allah ucapkan kun fayakun sehingga terjadi. Dalam surat Yasin ayat 82 Allah Jalla wa Ala berfirman, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah Jalla wa Ala berkehendak sesuatu, maka Allah mengatakan kun, maka terjadilah. Dan segala sesuatu yang terjadi itu pasti dengan kehendaknya Allah Jalla wa Ala. Nah, oleh karenanya Syekh menyatakan fasukutun mutlak la adzunhu an yakuna binisbah lillahi azza wa jal. Maka diam yang mutlak, sama sekali tidak ada pembicaraan, ya, aku tidak menduganya, menganggap ini tidak dinisbatkan kepada Allahu jalla wa ala. Lakin law syaa la fa'ala. Tetapi jika Allahu jalla wa ala berkehendak untuk diam, maka Allah akan diam, karena ini adalah sifatnya Allahu jalla wa ala, dan Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki, sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang mampu membatasi perbuatan Allahu jalla wa ala. Kewajiban kita adalah mengimani apa yang telah Ia beritakan untuk dirinya. Ia beritakan untuk dirinya bahwa dirinya memiliki sifat kalam, maka kita imani bahwa kalam sebagai sifat yang hakiki baginya, karena ialah yang telah mengabarkannya kepada kita dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tidak boleh kita menolaknya, karena menolaknya berarti kita mendustakan Allah. Ya, mendustakan Allah maknanya kita tidak beriman kepada Allahu jalla wa ala. Yang kedua, kita tidak boleh menyerupakan sifat Allahu jalla wa ala tersebut dengan sifat makhluk, karena itu adalah syirik. Allah berfirman, "Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang ketiga, kita tidak boleh memperbagaimanakannya dengan akal atau rasio kita. Kenapa demikian? Karena sesuatu itu hanya dapat kita perbagaimanakan, kita bayang-bayangkan, ya, apabila sesuatu tersebut pernah terdengar oleh telinga kita, pernah terbesit di dalam hati kita, dan pernah terlihat atau pernah teraba oleh kita. Atau sesuatu yang kita bayangkan tersebut sama dengan sesuatu yang sudah pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, yang pernah kita terbesit di dalam hati kita, atau pernah teraba oleh kita. Dan itu semuanya tertiadakan dari sifat Allah. Sifat Allah bagaimananya, hakikatnya adalah perkara gaib. Adalah perkara gaib. Maka tidak mungkin kita memperbagaimanakannya. Oleh karenanya, tidaklah seseorang mulai memperbagaimanakan atau membayang-bayangkan si hakikat sifat Allah, melainkan dia akan terjerumus kepada tamthil. Terjerumus untuk menyerupakan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk. Karena pasti ketika dia memperbagaimanakannya, yang terbayangkan olehnya adalah sifat-sifat makhluk. Maka tidak boleh diperbagaimanakan. Dan tidak boleh ditakwil. Kenapa tidak boleh mentakwil ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat? Jawabannya karena beberapa hal. Yang pertama, mentakwil ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat dari zahirnya, ini khilafu al-zahir, atau khilafu nas, menyelisihi yang tersurat dari ayat tersebut. Dan ini berbicara, ini bentuk berbicara terhadap Allah tanpa ilm. Allah berkata, Dia berbicara. Kita katakan, oh enggak, maksudnya bukan kalam. Allah mengatakan dirinya memiliki sifat tangan. Dia memiliki sifat turun. Kita katakan, oh maksudnya bukan turun, maksudnya bukan ini, bukan itu. Menyelisih zahir dari firman Allah Jalla wa'ala. Padahal, ya, secara adab, kita tidak boleh lari dari zahir ucapan yang kita agungkan, apalagi Allah Jalla wa'ala. Kecuali ada dalil penjelasan darinya bahwa yang dimaksud bukanlah yang sebagaimana yang tersurat dari ucapannya tersebut. Sebagai contoh untuk memudahkan kita memahami hal ini, walillahil mathalul a'la, ketika seorang pimpinan, ya, pimpinan kita menyatakan, ya, saya akan melakukan A, apakah termasuk dari adab dari bawahannya mengatakan kepada yang lain, oh yang beliau maksud itu bukan A, tapi yang beliau maksud itu adalah B, C, D, C, dan sebagainya. Hah? Pasti orang lain akan menolaknya, menyatakan, kenapa kamu tafsir dengan B, C, D, E, dan sebagainya? Jelas-jelas ucapannya itu ucapan yang tersurat, jelas, gamblang. Dia mengucapkan A. Kok bisa-bisanya kamu mentakwilnya ke B, dan sebagainya? Tentunya adalah berbicara tanpa ilmu, melampaui batas, dan tidak beradab. Dan dalam bahasa Arab pun, ya, yang namanya kalam itu huwa dipahami ya bima yatabadar ila al-adhan, sebagaimana yang tersurat, sebagaimana yang tersurat dan yang langsung terbesit di hati lawan bicara. Dan Allah berbicara tentang sifat-sifatnya dengan bahasa Arab, maka dipahami dengan bahasa Arab. Ya, kalam dalam bahasa Arab adalah dengan huruf dan saut. Nah, baik, Alasan berikutnya kenapa tidak boleh ditakwil? Karena mentakwil zahir ayat sifat seperti sifat kalam, ya, ini menyelisihi ya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang telah diturunkan kepadanya ayat-ayat sifat seperti sifat kalam, boleh tidak mentakwilnya kepada para sahabatnya? Ketika kita mentakwilnya berarti kita telah melangkahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menyelisih jalan para salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang merupakan tiga generasi umat Islam terbaik. Semua mereka tidak mentakwil ayat-ayat sifat. Amir ruha kama ja'at. Ya, datang dari Imam Malik dan selainnya. Amir ruha kama ja'at. Ya. Biarkan ayat-ayat sifat itu sebagaimana zahirnya. Tapi zahirnya yang sesuai dengan keagungan yang Allah yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan rasio yang tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk. Bukan zahir yang serupa dengan sifat makhluk. Nah. Alasan berikutnya kenapa tidak boleh ditakwil, karena itu menyelisihi ya, bahasa Arab. Ya, bahasa Arab ya, mengatakan bahwa kalam itu dengan suara dan huruf. Barang siapa yang mengatakan tanpa suara, tanpa huruf, maka dia telah menyelisihi bahasa Arab dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan wa qala al-Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ari mengatakan, kata Syekh, ini saya bacakan ucapan Syekh ya, bukan dari saya, alladzina tadzabzabu baina ahli sunnati wal mu'tazilah. Mereka adalah orang yang bingung. Ya, berada di dalam kebingungan antara ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti, yang berada di atas aqidatus salaf dan ahli mu'tazilah. Mereka tidak mau dikatakan mu'tazilah, tetapi tidak mau juga berakidah dengan aqidatus salaf. Akhirnya mereka berada di pertengahan antara ahli sunnah wal jamaah dan mu'tazilah dengan kebingungan, kata Syekh Tadzabzabu. Mereka mengatakan tentang sifat kalamnya Allah, kata mereka, inna kalam Allahi huwa al-ma'na al-qa'im min nafsih. Benar Allah memiliki sifat kalam, tetapi kalamnya Allah adalah kalam yang qa'im, yang ada pada dirinya. Ya, yang ada pada dirinya. Wa ma yusma' fa innahu makhluq khalaqahu Allah ta'ala liyu'abbira 'amma fi nafsih. Adapun yang didengar darinya, yang terdengar, itu adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam jiwanya. Ya. Jadi yang didengar oleh Jibril alaihi salam dari firman-firman Allah, baik itu Al-Qur'an, Taurat, Injil, kemudian Jibril turun membawanya kepada para nabi dan para rasul, yang terdengar oleh Jibril, kata mereka, itu bukan firman Allah, tetapi itu adalah suatu makhluk yang Allah ciptakan untuk mengungkapkan ya, apa yang ada pada jiwa Allah. Subhanallah. Ya. Atau sebagian yang lain menyatakan Allah wahyukan kepada Jibril, ilhamkan kepada Jibril untuk memahami ya, firman-firman kalam yang Allah yang nafsani, yang masih ada di dalam jiwanya Allah, tidak terucapkan, tidak terdengar oleh Jibril. Tapi Jibril diberikan ilham sehingga memahaminya, kemudian turun membawa firman-firman yang nafsani tersebut kepada para nabi dan para rasul. Subhanallah. Kalau Mu'tazilah dan Jahmiyah langsung gentleman, menyatakan Al-Quran makhluk. Ya, Jahmiyah juga demikian. Nah, kalau Ahlus Sunnati wal Jamaah juga jelas menyatakan Al-Quran dan firman Allah Jalla wa'ala yang lainnya adalah firman Allah yang hakiki, yang didengar oleh Jibril alaihi salam atau siapa saja yang dia kehendaki dari kalangan para nabi dan para rasul, terdengar dengan suara oleh mereka. Nah, Asy'ariyah ingin berada di antara, di pertengahan antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sejatinya perbedaan antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah terkait sifatnya Allah, sifat kalamnya Allah Jalla wa Ala, kata Syekh, ya, itu ada dua perbedaan antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah terkait sifat kalamnya Allah Jalla wa Ala. Yang pertama, kata Syekh, al-Mu'tazilah yaqulun la nansabul kalam ilai wasfan bal fi'lan wa khalqan. Kita tidak meyakini, tidak menisbatkan kalam sebagai sifat ya Allah. Tetapi kalam yang Allah beritakan untuk dirinya di dalam Al-Quranul Kirim atau hadis dari Nabi SAW itu adalah perbuatan dan makhluknya. Allah musta'an. Arti ucapan mereka sama dengan Jahmiyah yang dikafirkan oleh para ulama karena ucapan mereka tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran makhluk. Kalau Asy'ariyah mereka mengatakan nasab ilaihi al-kalam wasfan. Kita meyakini, kita nisbatkan kalam sebagai sifatnya Allah Jalla wa'ala. Tetapi, kata mereka, la bi'tibari anhu syai'un masmu, tetapi bukan sebagai kalam yang terdengar. Ya. Wa anahu bihuruf, bal bi'tibari anhu syai'un qa'imun binafsi. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Tetapi firman Allah Jalla wa'ala itu masih tetap ada pada dirinya. Adapun yang terdengar darinya, yang didengar oleh Jibril alaihissalam dari Al-Quranul Karim, Taurat, Injil, kemudian Jibril turun membawanya kepada para nabi dan para rasul, itu ya, semuanya makhluk. Kalau kita perhatikan ucapan Mu'tazilah dengan Asy'ariyah dalam hal ini, ujung-ujungnya dari ucapan mereka bahwa Al-Quran, Taurat, Injil, atau firman-firman Allah lainnya yang didengar oleh Jibril alaihissalam atau siapa saja yang Allah kehendaki dari para nabi dan para rasul adalah makhluk. Berarti sejatinya Al-Asy'ariyah mengatakan Al-Quran makhluk. Ya. Kenapa? Karena itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam jiwanya. Atau dengan ucapan sebagian yang lainnya, Allah berikan pemahaman kepada Jibril alaihissalam untuk memahami firman Allah yang nafsani. Kemudian Jibril membawanya dengan suara dan huruf dari dirinya. Berarti sejatinya Al-Quran makhluk. Karena suara Jibril, suara makhluk. Huruf dari Jibril adalah huruf dari makhluk. Berarti Al-Quran makhluk. Kalau demikian, apa perbedaan antara ucapan kalian dengan Al-Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah terhadap Al-Quranul Al-Karim? Ujung-ujungnya semuanya sama, yaitu Al-Quran makhluk. Naam, Allah musta'an. Ya? Karena semua mereka, Mu'tazilah dan Asy'ariyah, sepakat bahwa firman yang terdengar, ya, seperti Al-Quran, Taurat, dan Injil, dia memang adalah huruf dan suara tersebut makhluk. Makhluk. Berarti Al-Quran makhluk, Taurat makhluk, Injil makhluk. Inilah akidah Jahmiyah yang dikafirkan oleh para ulama. Hanya saja Mu'tazilah menyatakan, ya, kalam Allah adalah kalam yang hakiki, ya, tetapi sebagai perbuatan dan makhluk Allah Jalla wa Ala, ya, bukan sebagai sifatnya. Nah, Al-Asy'ariyah lebih bingung lagi. Mereka mengatakan kalam sifatnya Allah, tetapi ya tidak bersuara. Adapun yang bersuara itu adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk mengungkapkan apa yang ada, mengungkapkan dari ucapannya yang masih ada di dalam jiwanya, kalam nafsani. Atau Allah ilhamkan kepada Jibril untuk memahami tentang kalam nafsani yang Allah, kemudian Jibril membawanya, menyampaikannya dengan huruf dan suara darinya. Berarti ujung-ujungnya apa? Allah tidak berfirman. Allah tidak berkalam. Ya, ujung-ujungnya adalah Al-Quran, Taurat, Injil yang Allah firmankan, kemudian didengar oleh Jibril AS, kemudian Jibril AS menyampaikannya kepada Nabi dan para Rasul adalah makhluk. Cukuplah ini sebagai bukti kebatilan ucapan tersebut. Aqidah tersebut. Adapun ahli sunnati wal jamaah yang berada di atas aqidah tu salaf, ya, mereka aqidah yang berakidah dengan aqidah yang simple, yang mudah. Kenapa? Karena sesuatu yang berlandasan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW dengan pemahaman para salaf, sesuatu yang mudah, jelas, gamblang, tidak membingungkan dan tidak bertele-tele. Karena memang agama ini samhah, yusrun. Mereka mengatakan bahwa apa yang Allah beritakan, kalam yang Allah beritakan untuk dirinya dalam sekian ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita imani sebagai sifatnya Allah Jalla wa'ala yang hakiki. Kenapa? Karena Allah yang telah memberitakan untuk dirinya. Tidak boleh kita perbagaimanakan dengan rasio kita. Tidak boleh kita menyerupakannya dengan kalam makhluk. Tidak boleh kita tolak karena Allah dan Rasul telah memberitakannya. Dan tidak boleh kita mentakwilnya. Kenapa? Karena mentakwilkannya berbicara tentang Allah tanpa ilmu, karena Allah tidak menjelaskan, ya, bahwa kalam di sini tanpa suara, tanpa huruf. Ya, kalau ada yang berkata, mana dalil kalian bahwa kalam itu dengan huruf dan suara? Kita katakan kalam adalah bahasa Arab. Allah menyebutkan dengan bahasa Arab. Dan dalam bahasa Arab tidak dinamakan kalam kecuali dengan huruf, bersuara. Nah. Demikian juga hadis tadi menyebutkan para malaikat sami'at kalam Allah. hatta yasma'u kalam Allah, sampai mereka mendengar firman-Nya Allah Jalla wa'ala. Seandainya ya, suara dan huruf tersebut bukan dari Allah tapi dari Jibril, maka akan dikatakan telah ahad sampai mereka mendengar ya, suara atau ucapan Jibril AS yang menyampaikan tentang firman Allah. Nah, dan cukuplah suatu akidah itu dikatakan sesat dan menyimpang tatkala akidah tersebut bertentangan dengan akidah para salaf dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebagian mereka saking ngeyel ya, saya singkat pembahasannya, saking ngeyel ya, mereka berusaha untuk mentakwil firman Allah, untuk meniadakan sifat kalam dari Allah. Kata mereka, firman Allah wa kallamallahu Musa taklima, bacaan yang benar yang kata Mu'tazilah adalah wa kallamallaha Musa taklima. Sehingga Allah di sini sebagai maf'ulun bih dan Musa menjadi fa'il. Menjadi fa'il. Subhanallah. Maka yang berbicara di sini adalah Musa, bukan Allahu Jalla wa Ala. Nah, subhanallah, ya. Maka kita katakan yang pertama, Nabi membacanya dengan wa kallamallahu Musa. Semua qiraat yang sah membacanya dengan wa kallamallahu Musa. Tidak ada yang membacanya dengan menasabkan lafzul jalalah wa kallamallaha. Dan ini sudah cukup sebagai bukti sesatnya suatu akidah. Tatkala tidak ada as-salaf di atasnya, dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang kedua, seandainya kita terima ya bahwa di sini bacaannya adalah wa kallamallaha Musa, sehingga berbicara adalah Musa bukan Allah. Lalu bagaimana dengan firman Allah lain yang tegas-tegas mengatakan Allah berbicara dan tidak bisa ditakwil? Contohnya adalah firman Allah walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ini secara nahwu enggak bisa dirubah wa kallamahu rabbah. Ya. Dan tatkala Musa datang sesuai dengan perjanjian kami dan Rabb-nya berbicara dengannya. Di sini tidak mungkin bisa ditakwil wa kallamahu rabbah. Naam. Wa kallamahu rabbah, tidak mungkin. Nah, dijadikan rabbah sebagai fa'il, dan ini dimaklumi oleh setiap orang yang telah belajar nahwu. Nah, karena di sini ada dhamir wa kallamahu. Dhamirhu tidak mungkin menjadi dhamir muttasil, tidak mungkin bisa dijadikan sebagai fa'il marfu. Nah, dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ini adalah bantahan yang cukup tegas terhadap Al-Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ya, yang menyatakan bahwa firman Allah Jalla wa Ala itu, kalau Mu'tazilah menyatakan ia adalah perbuatan dan makhluk Allah Jalla wa Ala, tidak dikatakan sebagai sifat. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan kalam adalah sifat bagi Allah, tetapi ya, yang terdengar dengan suara dan huruf itu bukan firman-Nya Allah, tapi itu adalah sebuah makhluk yang Allah ciptakan untuk mengungkapkan tentang ucapan nafsaninya. Atau mereka menyatakan Allah ilhamkan kepada Jibril AS pemahaman terhadap firman-Nya yang nafsani, yang masih pada jiwanya, sehingga Jibril menyampaikannya dengan suara dan huruf darinya. Ya, ujung dari ucapan mereka tersebut berarti Al-Quran adalah makhluk, ya, karena suaranya dari Jibril, karena Jibril makhluk. Nah, maka ayat-ayat yang beliau sebutkan di atas adalah bantahan yang cukup tegas dan gamblang untuk mereka. Wa kallamahu rabbuh, tatkala Musa datang sesuai dengan perjanjian kami, wa kallamahu, waktu yang telah kami tentukan, wa kallamahu rabbuh, dan Rabb-nya berbicara dengannya. Nah, ini menunjukkan firman Allah Jalla wa Ala itu Allah berbicara sesuai dengan kehendak-Nya. Limiqatina. Ya, karena apa yang Allah firmankan di sini tentunya tidak sama dengan firman Allah sebelumnya dan yang setelahnya. Nah, berarti firman Allah sesuai dengan kehendak-Nya Allah, dengan bahasa yang Allah kehendaki dan dengan waktu yang Allah kehendaki. Karena firman Allah Jalla wa Ala bersama Musa alaihi salam itu terjadi tatkala Musa datang sesuai dengan perjanjian Allah Jalla wa Ala, yang mana firman tersebut belum terjadi sebelumnya. Berarti firman Allah Jalla wa'ala itu sesuai dengan kehendaknya Allah Jalla wa'ala. Ya, bukan kalam yang nafsani. Nah, bukan kalam yang nafsani. Ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum mubaraka fikum. Alhasil bahwa kita sebagai kaum muslimin yang mengaku beriman kepada Allah Jalla wa'ala, kita wajib membenarkan, mengimani nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan yang Allah Jalla wa'ala beritakan untuk dirinya di dalam Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman mereka para salaf. Meyakininya sebagai sifat yang hakiki bagi Allah. Ya, karena Allah yang telah memberitakannya. Tidak boleh memperbagaimanakannya dengan akal kita. Karena itu perkara gaib. Tidaklah kita memperbagaimanakannya kecuali kita akan terjebak untuk menyerupakannya dengan sifat makhluk. Yang kedua, tidak boleh kita serupakan dengan sifat makhluk. Karena Allah berfirman, "Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir." Yang ketiga, kita tidak boleh menolaknya. Karena menolaknya artinya kita mendustakannya. Maka kita telah ingkar kepada Allah. Berarti kita tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Apabila kita telah mendustakan apa yang Allah beritakan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi-Nya yang sahih tentang dirinya. Yang berikutnya, kita tidak boleh mentakwilnya. Kenapa? Karena mentakwilnya menyelisih nas yang tersurat dari ayat dan hadis tersebut. Yang kedua, menyelisihi jalannya Nabi dan para salaf yang tidak mentakwilnya. Dan juga menyelisih bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kalam dengan suara. Datang Anda menyatakan, oh tanpa suara. Ini ya, menyelisih bahasa Arab. Dan semua itu, sehakikatnya adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya, sejatinya orang tersebut tidak beradab dengan Allah Jalla wa'ala. Semestinya dia menerima dan mengatakan apa sebagaimana yang Allah firmankan tentang dirinya dalam Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW. Kemudian dibacakan oleh Nabi-Nya kepada para sahabatnya. Para sahabatnya juga membacakannya kepada para tabi'in dan seterusnya tanpa takwil. Nah, barakallahu fikum. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini. Karena kita ada kajian lagi antara Maghrib dan Isya. Baik, sebelum kita tutup, ada pertanyaan yang telah masuk dari saudari kita Farah Diba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuan Ustaz untuk menjawab pertanyaan saya. Ya, nasallallahu al-aun wa taufiq. Wassadat, suami saya bekerja menjual makanan kucing, pet shop, ya, sudah 5 tahun. Belakangan ada kabar katanya beberapa merek makanan kucing tersebut mengandung babi. Ya. Kami sudah berusaha mencari tahu kebenarannya tapi tidak mendapatkan hasil. Pada kemasan makanan kucing tersebut juga tidak tertera. Pertanyaannya saya, apakah penghasilan kami haram? Apa yang harus kami lakukan? Jawabannya, ya tidak, karena belum dipastikan. Ya, belum dipastikan. Ya, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah pasti tidak boleh digugurkan dan sesuatu yang masih meragukan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa babi ini dijual bukan untuk dimakan kepada manusia, tetapi kepada hewan. Ya. Seperti sebagian ulama mengatakan boleh kotoran manusia diperjualbelikan untuk pupuk, apabila manfaatnya itu jelas. Dan ini terkecualikan dari keumuman hadis Nabi, "Inna Allah idza harrama syai'an harrama tsamanah." Allah Jalla wa'ala jika mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan transaksi jual belinya, harga darinya. Nah, di masa Nabi, keledai peliharaan yang hukumnya haram untuk dimakan, itu diperjual belikan karena manfaat. Nah, akan tetapi jika dipastikan makanan tersebut memang benar kandungan babi, jika seorang meninggalkannya, maka insyaAllah ta'ala itu lebih aman dan lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab, wala ilmu indallah. Tetapi selama itu masih meragukan, belum ada kepastian, itu adalah dari babi, sementara Anda sudah 5 tahun menjualnya dan tidak mengetahui itu babi dan sudah mencari tahu juga belum mendapatkan kepastian, maka insyaAllah ya tidak bisa dikatakan ini haram. Nah, pertanyaan berikutnya dari saudara kita Farhan Adil Farah Setyo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang diberi nama dari orang tuanya yaitu Codariyah, apakah harus diganti ya Ustaz? Jawabannya wallahu alam, ya. Insyaallah tidak harus ya diganti. Karena ini bukan sesuatu yang buruk, karena Codariyah ya, mana pun enggak tahu artinya. Codariyah. Kecuali maksudnya Qadariyah. Ya. Kalau dikatakan harus maka tidak, tetapi jika seorang menamakan dirinya dengan nama yang lebih baik, yang maknanya lebih indah, itu sesuatu yang dianjurkan. Ya, oleh karenanya Nabi SAW pernah merubah beberapa nama para sahabatnya kepada nama yang artinya lebih baik. Karena nama yang ada di dunia ini itulah nama yang akan dipanggil oleh malaikat ketika dia diwafatkan, sebagaimana dalam hadis Bara' bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Pertanyaan berikutnya dari saudari kita Dini Pradinta. Bismillah, teman saya bilang bahwa salafi pemahamannya adalah murjiah. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Karena setiap saya posting dan datang kajian beberapa Ustaz, teman saya bilang bahwa itu adalah Ustaz salafi. Pertanyaannya yang pertama adalah, apa yang Anda maksud dengan murjiah? Ini kita tanyakan balik kepada orang tersebut. Apa yang Anda maksud dengan murjiah? Karena murjiah itu ada beberapa. Ada yang disebut dengan murjiatul ghulah, yang para ulama menganggapnya sebagai kelompok yang kafir, yang mereka menjadikan makhluk ini seperti robot, tidak punya kehendak, dan imannya pelaku maksiat sama dengan imannya Abu Bakar. Maksiat itu tidak membahayakan iman seseorang sama sekali. Dia bermaksiat dengan tidak bermaksiat, imannya sama. Iman para pelaku maksiat semuanya sama dengan imannya Abu Bakar. Ini murjiah ghulah. Karena dengan ucapan mereka ini, berarti iblis pun mukmin. Murjiah yang kedua adalah murjiatul fuqaha. Apa itu? Yaitu mereka yang tidak menjadikan amalan sebagai rukun iman. Ini murjiatul fuqaha yang dianggap keliru oleh para ulama karena bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis serta ucapan para salaf yang menegaskan bahwa amalan itu bagian dari iman, bukan sekedar penyempurna iman. Allah menamakan salat sebagai iman. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِمَانَكُمْ. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya salat Nabi dan para sahabatnya ke Baitul Maqdis sebelum diperintahkan untuk menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Nah, ya, kesimpulannya murja itu adalah ta'khirul amal an musammal iman. Mereka mengeluarkan amalan dari keimanan, tidak menamakan amalan sebagai iman, mengeluarkannya dari rukun iman. Ya, oleh karenanya dalam kitab-kitab akidah para ulama salaf dan khalaf menegaskan iman itu adalah al-i'tiqadu bil janan wal qawlu bil lisan wa amalu bil jawarih. Adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Nah, barang siapa yang menuduh orang lain sebagai murjiah, maka dia harus mendatangkan bukti. Sebutkan bukti dari ucapan orang tersebut yang terekam atau tulisan-tulisannya dalam karangan-karangannya bahwa dia mengeluarkan amalan dari iman. Bahwa amalan tidak dinamakan sebagai iman. Jika orang tersebut dengan jelas-jelas mengatakan iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan perbuatan, maka dia telah keluar dari murjiah secara sempurna, kata para ulama. Barang siapa yang meyakini iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan perbuatan, dia adalah orang yang telah keluar dari akidah murjiah secara totaliti. Hanya saja sebagian para penuntut ilmu agama, sebagiannya, yang menjadikan pembahasan ini tujuannya adalah untuk menghancurkan, merendahkan, dan membunuh karakter sebagian orang yang sudah siang dan malam dan berpuluh-puluh tahun menyuruh kepada tauhid, memperingatkan manusia dari bahaya syirik, menyuruh kepada sunnah, dan memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah. Ya, hanya saja karena ada beberapa perbedaan dalam hal-hal yang para ulama bersilang pendapat dalam hal tersebut, atau memang ada sebuah kekeliruan, maka langsung menghancurkannya. Padahal ulama dahulu juga memiliki kekeliruan. ulama dahulu maupun yang datang belakangan. Ya. Apabila suatu kekeliruan tersebut, ya, seseorang jatuh ke dalamnya, bukan karena hawa nafsu, dan dia seorang yang dikenal, ya, yuqarrir aqidatus salaf, menyuruh kepada tauhid, menyuruh kepada aqidatus salaf, memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah, maka, ya, lautan kebaikannya itu menghapuskan kekeliruan dan ketergelincirannya tersebut. Seandainya setiap orang yang jatuh ke dalam ketergelinciran, tergelincir dan kekeliruan, ya, jatuh ke dalam kekeliruan, langsung dihancurkan, ditahdir, maka tidak ada satupun yang tersisa di muka bumi ini. Tidak ada satupun yang tersisa di muka bumi ini. Ya, bahkan juga ahli tahdir pun tidak akan tersisa di permukaan bumi ini. Karena mereka pun tidak selamat dari yang namanya kesalahan. Yang berikutnya, nasihat dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Ilm. Apabila kita mendengar tentang seorang guru, seorang ustaz, seorang syekh, seorang da'i memiliki kesalahan, sikap yang terpuji dari kita adalah, yang pertama, kita memastikan terlebih dahulu apakah hal tersebut benar keluar darinya, benar terucapkan olehnya, benar tertulis olehnya. Ini yang pertama. Dipastikan dulu benar atau tidaknya hal tersebut dari orang tersebut. Setelah dipastikan bahwa benar ucapan tersebut dia ucapkan, dia tulis, dia sampaikan, maka kita kaji terlebih dahulu dengan ilmu, bukan dengan perasaan kita. Dengan ilmu kita tanyakan kepada para ulama, ya, apakah ini salah ataukah tidak. Kemudian kita datangi orang tersebut atau komunikasi, ya, karena bisa jadi itu ucapan yang terpleset, ya, yang tak sengaja dia ucapkan, atau memang kata Syekh Utsaimin, kebenaran itu ada pada orang yang kita anggap dia salah. Setelah terjadi diskusi, rupanya justru kita yang salah dan orang tersebut yang benar. Bukan dengan cara menggibahnya atau nyir-nyir, kecuali ucapan yang jelas-jelas menyimpang dan tersebar di kalangan manusia. Maka kita melihat Al-Quran membantah penyimpangan-penyimpangan yang ada. Para ulama juga demikian. Tatkala penyimpangan tersebut telah tersebar dan dibantah secara terang-terangan. Namun semuanya itu dengan adab dan ilmiah serta hikmah. Ya. Namun ini sayangkan sebagian mereka, ya, bermudah-mudahan menuduh orang lain murjiah, ya, dan manhajnya itu adalah penghancuran, bukan pembangunan. Penghancuran. Ya. Sebagian mereka tidak dikenal menuntut ilmu agama kecuali hanya beberapa bulan. Ya, di antara mereka belum pernah diketahui telah menamatkan kitab tauhid, ya, dan kitab-kitab akidah. Jangankan mengajarkannya, mempelajarinya saja tidak pernah tamat. Kemudian ingin menabrak gunung-gunung yang sudah begitu tinggi, gunung-gunung yang sudah begitu besar, dan memberikan manfaat yang sudah luar biasa untuk manusia. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya luntuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Uhibbukum finlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون.